وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فمعاشر المسلمين كوم مسلمين yang saya muliakan. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali mengumpulkan kita di tempat yang ada di dunia ini sebagai tempat yang terbaik, tempat yang paling mulia. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kenikmatan yang besar. Dan tidak cukup sampai di situ. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang lain kepada kita. Selain dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan ini, yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan berada di 10 hari yang paling mulia. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang pada malam hari ini kita memasuki tanggal 7 Dzulhijjah. Yang insyaallah taala pada tanggal 8 Dzulhijjah, saudara-saudara kita yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah akan berjalan menuju Mina melaksanakan hari yang namanya hari At-Tarwiyah. Yang tanggal 9 Dzulhijjah adalah puncak haji, yaitu pada saat mereka berbondong-bondong untuk menuju Padang Arafah, yang itu adalah inti dari ibadah yang mereka akan lakukan biiznillahi ta'ala. Dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang telah diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang sahih, "Ma min amalin atau ma min ayyamin, tidak ada suatu hari al-amalu salihu fihin, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mengerjakan amalan-amalan saleh, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, illa min ayyamil ashr, kecuali pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini." Kemudian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada beliau, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah tidak pula jihad fi sabilillah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berperang membela Islam, ingin mengangkat kalimat tauhid la ilaha illallah ya Rasulullah? Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula jihad fi sabilillah bisa mengalahkan amalan-amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan, ketika diamalkan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Kecuali kata Nabi alaihi salatu wasallam, rajulun, kecuali adalah seseorang yang dia berjihad fi sabilillah bimalihi wa nafsihi, dengan membawa hartanya dan membawa jiwanya, kemudian dia tidak kembali, falam yarji bidzalika minhu syai, kemudian tidak dia kembali, tidak dengan jiwanya, tidak pula dengan hartanya. Artinya dia mati dalam keadaan syahid, mati di medan peperangan. Ini yang bisa mengalahkan kemuliaan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan saleh. Tatkala seorang melakukan jihad fi sabilillah, mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, dia berangkat menuju medan peperangan, maka amalan-amalan saleh masih lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat 5 waktu, orang yang bersedekah, orang yang berpuasa, orang yang melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia berjihad, mempertaruhkan nyawanya ketika amalan-amalan saleh tadi dia lakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Kita masih pada tanggal ke-7 Dzulhijjah. Kita masih ada kesempatan 3 hari lagi untuk banyak-banyak menabung amalan-amalan saleh. Kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat-salat kita, apakah itu salat sunnah dan yang semisalnya, salatul lail, memperbanyak puasa kita, memperbanyak sedekah kita, amalan-amalan saleh yang sifatnya sangat banyak sekali. Karena tatkala dilakukan pada hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tatkala amalan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti amalan itu akan naik kepada Allah Azza wa Jalla, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua cabang, dua kemungkinan. Apakah amalan tersebut akan dinaikkan kepada Allah ataukah tidak, dikembalikan kepada dirinya. Kalau amalan itu dinaikkan, artinya amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tatkala diterima, maka dia akan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang besar, pahala-pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika amalan tersebut tertolak, maka tidak ada manfaatnya ketika dia melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Oleh karenanya, kesempatan bagi kita kaum muslimin yang saya muliakan untuk memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Amalan-amalan soleh sangat banyak sekali. Kita tersenyum kepada tetangga kita, amalan soleh. Kita memberikan makan tetangga kita, amalan soleh. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita, amalan soleh. Banyak sekali amalan-amalan soleh di sana. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat wajib, amalan soleh. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita berada di lampu merah, amalan soleh. Di setiap saat kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana zikir ini adalah amalan besar yang bisa mengangkat amalan-amalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa membedakan apakah hati seorang mukmin itu memiliki hati yang hidup ataukah hati yang mati. Karena perbedaan antara amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan dan amalan-amalan soleh yang dilakukan pula oleh mereka, orang-orang munafikin, adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan lafaz az-zikir. Kalau seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mudah untuk banyak berzikir, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda ketika Allah Azza wa Jalla akan memudahkan langkahnya dalam melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya. Karena ketika amalan soleh satu dilakukan, akan melahirkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Begitu pula sebaliknya, tatkala kita berani melakukan dosa dan kemaksiatan, akan terlahir dosa-dosa dan kejelekan-kejelekan yang akan kita lakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka, orang-orang munafikin, yang mereka sulit untuk banyak berzikir. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedikit. Ini pembeda antara amalan soleh seorang mukmin dan amalan soleh seorang munafik. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang mulia, mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikran kathira, dengan zikir yang banyak. Dan amalan zikir ini sangat mudah sekali, tidak butuh kita berwudu sebelumnya, tidak butuh kita menghadap kiblat, tidak butuh kita melakukan di waktu-waktu tertentu, dimanapun bisa kita lakukan berzikir. Tidak akan mengambil 24 jam dalam sehari yang kita miliki. 10-15 menit cukup untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir-zikir yang banyak telah dijelaskan oleh Nabi SAW sejak awal kita bangun dari tidur sampai kita akan tidur lagi, semua telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara mereka orang-orang munafikin yang secara zahir mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum ardhahum, mereka tersenyum. Mereka berbahagia, mereka berbangga dengan Islamnya. Akan tetapi tatkala mereka keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, mereka kembali kepada kekufuran mereka, munafik. Berbeda antara zahir dengan batin yang mereka miliki. Di antara tanda amalan mereka adalah wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedikit. Maka kesempatan kita untuk beramal soleh, khususnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat-saat seperti ini. 10 hari pertama yang mulia, yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang yang berjihad fi sabilillah. Amalan jihad luar biasa besarnya. Akan tetapi tatkala orang melakukan salat wajib, bersedekah dan amalan soleh yang lainnya pada 10 hari pertama ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berjihad fi sabilillah. Dan di antara amalan yang paling dianjurkan khususnya tatkala kita kaum muslimin yang tidak melakukan ibadah haji nanti insyaallah taala pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Hari ini Senin, kita masuk pada malam yang ketujuh, artinya besok pagi masih tanggal 7 Dzulhijjah. Terbenam matahari masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Karena tanggalan Islam bergantinya hari adalah dengan bergantinya atau dengan terbenamnya matahari. Kemarin atau tadi sebelum maghrib kita berada di pada tanggal 6 Dzulhijjah. Sekarang setelah maghrib ini kita berada pada tanggal 7 Dzulhijjah. Ya insyaallah taala tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan Idul Adha adalah hari Jumat. Sebelumnya insyaallah taala pada hari Kamis kita akan bertemu dengan hari Arafah 9 Dzulhijjah. Mereka orang-orang yang berhaji diwajibkan untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Dan mereka tidak boleh melakukan amalan yang disebut dengan as-shaum, berpuasa. Adapun kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak melakukan ibadah haji, maka disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk melakukan shaum Arafah, berpuasa di hari Arafah. Sebuah hadis yang sahih yang datang dalam riwayat Imam Muslim alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan shaum Arafah, atau di dalam riwayat lain siyam Arafah, puasa Arafah. Ahtasibu, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, annahu yukaffir, bahwasanya puasa itu akan menggugurkan adzamb fi sanati al-madiyah was sanati allati ba'daha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengharapkan bagi mereka yang berpuasa pada hari Arafah adalah dia akan diampuni dosanya, digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang lalu dan pada tahun yang akan datang. Dua tahun dosa yang telah kita lakukan, yang telah lalu dan yang akan datang akan mendapatkan ampunan, maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang melaksanakan shaum Arafah. Dan ini bertepatan dengan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, yang insyaallah taala akan kita rasakan atau kita dapati pada hari Kamis biiznillahi taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita melanjutkan pada pertemuan malam hari ini dari pembacaan kita Arba'in An-Nawawiyah karya al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau menukilkan sebuah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Dan alhamdulillah kita telah memasuki penjelasan pada perkara pertama dan yang kedua, yang insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada perkara yang ketiga. Secara ringkas, kita sedikit mengingat dari faedah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Pondasi pertama atau rukun pertama di dalam Islam adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah oleh kaum muslimin. Begitu pula syahadat yang kedua, bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Nabi, atafwan, utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada umat manusia. Ini dua kalimat syahadat. Yang mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya dua kalimat syahadat inilah yang akan menentukan seorang masuk ke dalam Islam ataukah belum. Seakan-akan dia adalah gerbang Islam. Penentu. Apakah seorang bisa dikatakan sebagai Muslim ataukah kafir. Ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia telah masuk ke dalam gerbang Islam. Yang ketika dia sudah menjadi seorang Muslim, maka dia memiliki hak. Yang paling tidaknya ada tiga hak yang harus dipenuhi, yaitu darahnya diharamkan di dalam Islam, tidak boleh ditumpahkan darah seorang Muslim. Begitu pula harga dirinya harus dijaga, tidak boleh dijatuhkan. Begitu pula hartanya harus dijaga, tidak boleh dirampas hak seorang Muslim. Ketika dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tiga perkara tersebut haram untuk diganggu oleh kaum muslimin yang lainnya. Kemudian perkara yang kedua, rukun yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan sholat. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya tidak semua mereka yang mendirikan sholat, menunaikan sholat adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita melihat firman Allah subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin, sungguh celaka orang-orang yang telah melakukan sholat. Dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka melakukan amalan soleh. Ketaatan besar. Tatkala seorang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sholatnya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sholatnya, akan tetapi fawail, celaka. Kenapa? Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang berikutnya. Alladzina hum fi salatihim sahun. Ketika mereka di dalam salatnya itu lalai. Alladzina hum yura'un. Ketika mereka di dalam salatnya itu riya. Ingin dipuji oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ingin dipuji oleh tetangganya. Artinya dia melakukan ibadah salat tidak ikhlas. Tidak memurnikan niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini tercela. Dan telah kita sebutkan pula, mereka orang-orang yang melakukan amalan soleh belum tentu masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga kelompok utama, tiga kelompok pertama yang akan disungkurkan oleh Allah azza wa jalla ke dalam nerakanya adalah orang-orang yang beramal soleh dengan amalan-amalan yang besar. Qari'ul Qur'an, seorang yang pandai, fasih membaca Al-Quran. Al-Jawwad, seorang yang dermawan, senang mensedekahkan hartanya. Al-Mujahid fi sabilillah, seorang yang berjihad. Yang katanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika didatangkan, ditanya satu persatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa engkau lakukan amalan-amalan besar tersebut? Untuk mengharapkan wajahmu ya Allah. Untuk mengharapkan syurgamu ya Allah. Kadzabt. Sungguh engkau telah berdusta, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang qari'ul Quran menginginkan agar dirinya disebut-sebut di dunia sebagai seorang yang fasih, pandai membaca Al-Quran. Dan dia telah disebut di dunia, si fulan, si A adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Suaranya merdu sekali. Telah disebut, telah dipuji. Dia mendapatkan apa yang telah dia inginkan. Apa yang telah dia niatkan. Orang yang kedua, orang yang senang bersedekah. Ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa? Untuk syurgamu ya Allah. Untuk wajahmu ya Allah. Kadzabta. Engkau telah berdusta. Engkau hanya ingin disebut sebagai seorang yang jawad, dermawan. Senang bersedekah. Kesana dan kesini. Dan telah disebutkan di dunia. Bahwasanya si B adalah seorang yang kerim, seorang yang senang bersedekah. Telah disebutkan di dunia sesuai dengan niatnya, telah sampai, telah terjadi apa yang dia niatkan. Begitu pula orang yang ketiga, orang yang berjihad. Ditanya pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa engkau berjihad? Untuk mengharapkan syurgamu ya Allah. Kadzabta. Engkau telah berdusta. Karena yang kau niatkan tatkala berjihad adalah ingin disebut sebagai seorang yang jari, seorang yang pemberani. Dan telah disebutkan bahwasanya si C adalah seorang yang pemberani membela agama Allah Azza wa Jalla. Telah disebutkan niat mereka masing-masing telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, sehingga apa-apa yang menjadi balasan mereka yang seharusnya akan mereka rasakan nanti di akhirah tidak akan didapatkan. Karena niat mereka bukan akhirah, niat mereka dunia. Masing-masing akan mendapatkan apa yang dia niatkan, seperti hadis pertama yang telah kita jelaskan. Wa inna malikul limri'in manawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, apa yang dia tujukan. apa yang dia maksudkan akan dia dapatkan. Kalau yang dia niatkan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala, akan dia dapatkan biiznillah taala. Maka mereka orang-orang yang melakukan amalan soleh saja masih belum mendapatkan jaminan syurga Allah. Terlebih seorang yang jauh dari amalan soleh. Bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala sementara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dilanggar begitu saja, ditabrak begitu saja tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah motivasi untuk diri kita semua. Ketika kita bermalas-malasan untuk melakukan amalan soleh, ingatlah orang yang beramal soleh saja belum tentu masuk syurga. Ketika kita telah diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk beramal soleh, ingatlah mereka, orang-orang yang melakukan amalan soleh besar, disungkurkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam nerakanya. Motivasi untuk kita senantiasa beramal soleh dengan niat yang lurus, benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan target utama kita. Walaupun manusia mencela kita, si A orang yang sok alim, si B orang yang ini, orang yang itu, biarkan. Celaan-celaan manusia akan hilang berjalan dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya masa. Akan tetapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketatkala kita menjadikan target utama akan terus ada sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang mulia ini, wa ita'iz zakah, dan seorang yang menzakatkan hartanya. Ini pondasi Islam atau rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Yang mana zakat ini adalah sesuatu yang wajib. Dan hak-hak mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin, ada di harta-harta mereka, orang-orang yang kaya. Hakikatnya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan berzakat ini adalah amalan yang besar. Di antara tandanya adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menggandengkan zakat dengan salat di banyak ayatnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dijelaskan oleh para ulama kita di dalam Al-Quranul Karim, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, paling tidaknya ada 82 tempat. Paling tidaknya ada 82 tempat tatkala Allah Subhanahu wa taala menggandengkan zakat dengan amalan salat. Menggandengkan zakat dengan amalan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu paling tidaknya di dalam Al-Quranul Karim ditulis oleh Allah, afwan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 82 tempat. Yang mana zakat ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke kota Al-Madinah. Dan zakat adalah amalan yang berkaitan dengan harta yang kita miliki. Jadi mereka, orang-orang yang diwajibkan zakat adalah orang-orang yang telah diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi harta dunianya. Maka dia harus mengamalkan, menunaikan amalan zakat ini. Dan amalan zakat ini hakikatnya akan mensucikan harta-harta yang mereka miliki. Mereka orang-orang fuqara dan mereka orang-orang agnia, orang-orang yang kaya, nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala masing-masingnya akan mendapatkan hisab, perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang fuqara karena sedikitnya harta atau tidak adanya harta dunia yang mereka miliki akan memudahkan mereka untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Ini di antara kemuliaan orang-orang fuqara. Akan masuk lebih dulu, akan masuk lebih dahulu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala karena mereka sedikit, tidak ada yang dihisab. Kalau mereka orang-orang agnia, orang-orang kaya, akan banyak yang dihisab. Dari mana dia dapatkan hartanya, kemana dia keluarkan hartanya, untuk apa dia manfaatkan hartanya. Semuanya akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan memberikan pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas hal ini bukanlah celaan kepada mereka orang-orang yang kaya, bukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin. Akan tetapi bagaimana, lihatlah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, seorang yang kaya raya. Bukan celaan. Masing-masingnya sesuai dengan penempatannya. Tatkala dia diberikan keleluasaan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia manfaatkan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selayaknya Nabi Sulaiman, derajat kemuliaan yang akan dia dapatkan. Akan tetapi tatkala mereka, orang-orang yang diberikan keleluasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memanfaatkan untuk amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, maka jadinya mungkin seperti Qarun, yang dia sombong. Dia mengakui bahwasanya seluruh harta benda yang dia miliki adalah berdasarkan kemampuan dia. Innama utituhu ala ilmin indi. Hal ini semua aku dapatkan karena keilmuanku, karena kepandaianku. Sombong dia, lupa sudah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini tercela. Contohlah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, bagaimana dengan harta kekayaan yang melimpah yang ada di sisi beliau, bisa mengantarkan beliau menjadi seorang yang mulia ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan juga satu jaminan orang-orang yang fukara, yang miskin itu akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pasti, tidak akan mungkin, belum tentu. Masing-masing akan menentukan jalannya, menentukan tempat kembalinya. Mereka orang-orang yang fakir, bersabar dengan keadaannya, melaksanakan tetap ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah azza wa jal, dihisab sedikit hartanya, akan cepat masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Segera dia masuk ke dalam syurga Allah dengan segala macam kenikmatannya. Akan tetapi yang satu lagi fakir, akan tetapi sombong, tidak mau beramal soleh, tidak mau melakukan amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap bahwasanya ini adalah kejahatan, ketidakadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia akan bisa diantarkan kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala? Maka masing-masingnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang mulia adalah mereka, orang-orang yang diberikan keleluasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur, tidak sombong. Dan mereka orang-orang fukara yang diberikan kesempitan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seraya bersabar, tidak dia banyak mengeluh. Maka inilah yang paling mulia. Seorang yang kaya, akan tetapi tetap beramal soleh, tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang yang fakir, bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan sekian banyak amalan soleh yang bisa dia lakukan. Maka inilah yang akan mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang namanya berzakat, hakikatnya akan mensucikan harta-harta mereka. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka, orang-orang yang telah diberikan keleluasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, yang mana sadaqah-sadaqah, zakat-zakat yang mereka keluarkan tersebut, yang kalian ambil tersebut, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tutahhiruhum, akan mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan akan membersihkan harta-harta mereka tersebut. Jadi tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk kita yang memiliki kelebihan untuk berzakat, adalah maslahat yang akan kita dapatkan, manfaat yang akan kita dapatkan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk diri kita sendiri. Dan yang namanya sifat kebakhilan, pelit, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan hak-hak fukara, maka ini adalah celaan bagi dia. Karena dia menahan hak-hak orang lain yang telah dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Karena harta itu hakikatnya adalah titipan. Oleh karenanya Allah azza wa jalla berfirman di dalam ayatnya yang mulia, وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Tatkala seorang itu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat kikir, sifat bakhil, maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang muflih, beruntung. Karena harta yang kita keluarkan untuk mensucikan harta-harta kita, itulah yang bisa menyelamatkan kita kelak di akhirah. dan sesuatu yang kita tahan dari hak-hak fuqara, hak-hak orang lain, maka itulah yang akan memberatkan kita untuk bisa masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dari harta yang kita keluarkan tidaklah mengurangi harta yang kita miliki. Zakat yang kita keluarkan yang wajib tadi tidak akan mengurangi, justru akan menambah. Kalaulah kita tidak merasakan penambahan yang hakiki, kok kelihatannya kurang terus, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menambahkan kepada Anda rahmatnya, telah menambahkan kepada Anda pahala-pahalanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada harta dunia. Yang lebih kita butuhkan nanti di yaumul qiyamah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang kita kumpulkan, maka tidak akan mengikuti kita, sampai di kuburan pun tidak akan menemani kita. Akan kita wariskan, akan kita berikan kepada anak cucu kita, yang tidak akan bisa menyelamatkan kita nanti di hari esok. Yang bisa menyelamatkan adalah rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, yang menjadi pondasi dari keislaman seseorang, yang wajib dia tunaikan, yaitu berzakat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang mulia ini, yang keempat adalah wahajjil baiti, berhaji ke Baitullahil Haram. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan yang namanya amalan ibadah haji. Dan bagi mereka yang mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi mereka manusia itu wajib berhaji, wajib pergi ke Baitullahil Haram bagi mereka-mereka yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Jadi syarat untuk seorang berhaji itu sangat erat kaitannya dengan al-istita'ah, kemampuan. Ketika dia mampu, maka wajib dia melaksanakan ibadah haji. Ketika dia belum mampu, maka dia berarti belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Di dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba alaikumul hajj." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk pergi berhaji ke Baitullahil Haram. Maka salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama Al-Aqra ibn Habis radhiyallahu taala anhu, dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah kita wajib menunaikan haji ini setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab pertanyaan beliau radhiyallahu taala anhu, "Lau qultuha la wajabatil hajj." Kalau aku menjawab iya dari pertanyaanmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan setiap tahun. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Marrah, hanya satu kali kewajiban itu, cukup satu kali kewajiban tersebut. Famazada fahuwa tatawwu." Barang siapa yang melaksanakan, menunaikan ibadah haji tersebut lebih dari sekali, maka hukumnya adalah sunnah. Jadi yang wajib adalah satu kali seumur hidup kita, bukan setiap tahun. Kalau mereka yang diberikan keleluasaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari satu kali, maka yang kedua, yang ketiga dan yang seterusnya adalah tatawwu' sunnah, bukan menggugurkan kewajibannya. Karena kewajibannya telah tergugurkan dengan ibadah yang pertama kali telah dia lakukan. Amalan haji adalah amalan yang besar sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala menyebutkan keutamaan haji dan mereka yang akan mendapatkan haji mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajj al-mabrur laisa lahul jazaa'u illa al-jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang besar. Dan ini pula amalan fisik, butuh yang namanya stamina yang kuat. Amalan-amalan haji adalah amalan-amalan fisik. Maka tatkala seorang sudah mengorbankan hartanya sekian puluh juta, sekian ratus juta untuk dia menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dia harus menghabiskan tenaganya maka pantaslah mereka yang melaksanakan haji dan mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasannya kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang dia lakukan tidak akan sia-sia. Dan begitulah syariat Islam. Tatkala kita berani mengorbankan apa yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rahim, Maha Rahmat, sayang kepada kita. Tatkala kita mengorbankan sesuatu untuk Islam dan tidak ada yang tahu pengorbanan kita kecuali diri kita sendiri, berbahagialah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan didapatkan. Walaupun tidak ada yang tahu. Dan bisa kita untuk mengorbankan sesuatu untuk Islam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tatkala kita mengorbankan kenikmatan tidur kita untuk melaksanakan salatul fajr secara berjamaah. Ini kita korbankan. Kita rela untuk bangun bersubuh-subuh dini hari untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba berani mengorbankan hal ini, kenikmatan yang harusnya dia bisa teruskan dan sangat mungkin bagi dia untuk meneruskannya, tinggal dia tarik selimutnya, teruskan dia tidur. Sangat bisa. Akan tetapi sengaja dia korbankan kenikmatan tersebut untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan kewajiban yang dia miliki. Tidak akan sia-sia. Pasti akan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sia-sia. Pengorbanan seseorang akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang saya muliakan, yang merupakan rukun Islam yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini adalah wasaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam riwayat lain, puasa Ramadan lebih dikedepankan daripada haji ke Baitullahil Haram. Oleh karenanya, tatkala kita melihat rukun-rukun Islam yang ada di buku-buku terjemahan agama Islam, terkadang di poin keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullahil Haram. Dua-duanya adalah hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dikedepankan dan yang diakhirkan. Semuanya sama. Intinya rukun Islam adalah lima. Yang terakhir ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang melakukan berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah kewajiban yang menjadi tonggak seorang muslim. Ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan memiliki apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda yang mulia. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dia sadar ini adalah kewajiban saya sebagai seorang muslim, bukan karena disuruh oleh orang tua, bukan karena disuruh oleh ayah dan ibu, tapi ini saya muslim memiliki kewajiban untuk berpuasa imanan wa ihtisaban, dan dia harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sekian banyak dosa kita lakukan. Bani Adam, anak cucu Adam, manusia adalah tempatnya dosa dan kesalahan. Kita butuh yang namanya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya, tatkala seorang berpuasa di bulan Ramadan, selain dia telah menggugurkan kewajibannya, dia telah membantu dirinya sendiri untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membantu dirinya sendiri untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seperti shaum Arafah yang telah kita jelaskan pada awal majlis tadi. Tatkala kita ingin mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, karena kita pasti akan melakukan dosa, tidak akan mungkin tidak. Target kita bukanlah terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Target kita adalah bagaimana kita selalu kembali, selalu beristighfar, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita terjatuh di dalam kemaksiatan. Kalau kita tidak ingin terjatuh di dalam kemaksiatan, ini satu hal yang mustahil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti akan terjatuh di dalam kesalahan. Tidak bisa kita menghindari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang selalu terjatuh di dalam kesalahan tadi, selalu terjatuh di dalam kemaksiatan tadi, at-tawwabun, mereka yang selalu bertaubat pula. Tidak pasrah, oh sudah saya melakukan kemaksiatan, terus jangan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, paling tidaknya mengucapkan astaghfirullahal azim sebanyak 100 kali. Inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 100 marrah. 100 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita yang tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa ini, puasa Ramadan khususnya yang menjadi rukun Islam, kewajiban kita adalah sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisul qudsi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan anak cucu Adam adalah untuk dirinya kecuali berpuasa. Fa innahu li, sesungguhnya berpuasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan langsung membalas ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Apakah puasa wajib ataukah puasa sunnah? Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Berapa banyak pahalanya? Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala balas, berlipat-lipat ganda. Dan di antara amalan mereka yang berpuasa adalah paling tidaknya dia akan bersabar. Dan bersabar di dalam Islam memiliki keutamaan yang sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia, innama yuwaffas sabirun, mereka orang-orang yang bersabar akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa adanya batasan. Sekian banyak akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersabar. Dan salah satu inti dari seorang yang berpuasa adalah tatkala dia bersabar. Bersabar dari melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mampu untuk makan, untuk minum di siang hari, tapi dia sengaja dia korbankan hal itu semua. Maka apa yang dia korbankan tidak akan sia-sia dan akan mendapatkan pahala yang besar berlipat-lipat ganda bi ghairi hisab, tanpa adanya batasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaum muslimin yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang berkaitan dengan arkanul Islam, dan akan kita masuk kepada hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang yang berkaitan dengan innamal a'mal bil khawatim, yang berkaitan dengan amalan-amalan itu tergantung dari penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka amalan tersebut pun akan menjadi baik. Dan insyaallah ta'ala akan kita rinci pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.